قال رحمه الله تعالى باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, babul jud wal fi'l al ma'ruf, bab al judi, yaitu kumurah atau berakhlak mulia, wa fi'l al ma'ruf, dan perbuatan yang mulia. Wal ikthar minal khair, dan memperbanyak kebaikan. Fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa ziyadah min dhalik, dan ziyadah memperbanyak atau tambah dari akhlaknya, dari perbuatan yang baik atau kebaikan. Min dhalika fi ashal awakhir minhu, ini ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini bab yang berkaitan tentang seseorang untuk berakhlak mulia ketika bulan Ramadan, dan juga perbuatan-perbuatan yang mulia dan memperbanyak kebaikan ketika pada bulan Ramadan. Wa ziyadah, dan ditingkatkan lagi kebaikan-kebaikannya lebih-lebih ketika 10 hari dari bulan Ramadhan. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwadan nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas. Ajwad dikatakan oleh para ulama yaitu yang maha pemurah atau akhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwad, kata jayyid, bagus, bagus akhlaknya. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhan hina yalqahu jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih pemurah, lebih akhlaknya yani baik. Ma yakunu fi ramadhan hina yalqahu jibril, yani ketika Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana jibril yalqahu fi kulli lailah min ramadhan, dan Jibril alaihi salatu wassalam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap malam dari bulan Ramadhan. Fayudarisul Quran, membacakan Al-Quran, mengajarinya Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril ajwadu bil khair, orang yang pemurah dan juga yang selalu melakukan kebaikan. Minar rihil mursalah, dari angin yang bertiup. Muttafaqun alaih. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nas. Kana sebagaimana yang telah kita lewati, yufidu istimrar, bahwa menunjukkan perbuatan itu selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam umurah, berakhlak mulia. Lebih-lebih ketika beliau bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Karena Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengajari Al-Qur'an. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau termasuk dari akhlaknya yang mulia, terutama ketika bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam, karena Jibril akan mengajarkannya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Hisham bertanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, akhlaquhu Al-Qur'an. Bahwa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk orang yang paling baik akhlaknya. Terutama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril akan mengajari Al-Qur'an. Karena akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dan Jibril alaihi salatu wassalam datang setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril, itu akhlaknya lebih mulia, lebih baik dari angin yang berhembus. Dengan hadis ini, hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa dengan berpuasa Ramadan itu bisa memperbaiki akhlak seseorang, bisa merubah akhlak seseorang. Karena ketika bulan Ramadan itu syahwat seseorang dikendalikan, ditahan. Di samping dia menahan lapar dan juga haus, dan juga dia bisa melahan dari hawa nafsunya. Sehingga ini dengan sehingga Nabi SAW mengatakan, idza shama ahadukum fala yarfuth, apabila kalian berpuasa janganlah berkata kotor. Karena berkata kotor bukan termasuk dari akhlak yang mulia. Fala yaskhab, janganlah berbuat gaduh, mengganggu orang-orang yang berpuasa. Karena ini bukan termasuk dari akhlak yang mulia. Dengan ini berpuasa Ramadan itu bisa memperbaiki akhlak seseorang. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nas, orang yang paling baik akhlaknya. Karena sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhlaknya Al-Qur'an. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan dari hawa nafsunya. Akan tetapi yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatun hasanah, budi perkati yang baik. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam budi perkati yang baik. Karena dengan akhlak mulia itu bisa memberatkan timbangan nanti di yaumul kiamah. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma syai' asqal fil mizan al-mu'min yaumul kiamah min khuluqi husn." Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan dari timbangan seorang mukmin ketika yaumul kiamah nanti dari baiknya akhlak seseorang. Sehingga seseorang apabila berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, itu bisa memberatkan timbangannya nanti di yaumul kiamah. Karena akhlak yang baik adalah termasuk dari kesempurnaan imannya seseorang. Karena kita dianjurkan untuk senantiasa berakhlak yang mulia seperti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kita bisa mengetahui akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dengan kabar-kabar yang datang dari Nabi sallallahu wasallam. Dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti kitab yang kita baca. Ini semuanya kitab yang kita baca termasuk dari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dinamakan Riyadhus Shalihin, kebunnya orang-orang yang saleh. Karena di sini terdapat akhlaknya, budi pekertinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini kita senantiasa untuk memperbaiki akhlak kita. Lebih-lebih ketika pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kita lihat orang berbeda ketika bulan biasa dan bulan Ramadan. Ketika pada bulan Ramadan diamnya itu lebih banyak daripada bicara yang sia-sia. Ketika bulan Ramadan membaca Al-Qur'annya lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Ketika bulan Ramadan ibadahnya lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Dengan ini ketika bulan Ramadan bisa memperbaiki akhlak seseorang, merubah akhlak seseorang, sehingga seseorang ketika Ramadan kesempatan untuk memperbaiki akhlak. Jangan ketika pada bulan Ramadan taubat ketika bulan Ramadan, di luar Ramadan kembali maksiat. Seseorang berakhlak mulia itu di luar Ramadan dan pada bulan Ramadan. Di setiap bulan itu dianjurkan sekali. Lebih-lebih ketika pada bulan Ramadan. Jangan ketika bulan Ramadan tobat. Tidak judi. Tidak berkata kotor. Keluar Ramadan judi lagi. Berkata kotor lagi. Mencaci maki saudaranya lagi. Sehingga tidak ada manfaatnya. Karena berpuasa Ramadan adalah bisa memperbaiki akhlak seseorang. Sehingga ketika diperbaiki akhlak seseorang, dirubah akhlak seseorang, dia rubah sampai selamanya. Jangan seperti mesin, sudah diperbaiki rusak lagi. Diperbaiki rusak lagi. Akan tetapi senantiasa diperbaiki, direnovasi terus menerus. Kesalahan-kesalahan kita diperbaiki. Perbuatan-perbuatan kita yang dahulu, Ketika kita menyakiti orang lain, kita minta maaf. Kita perbaiki supaya tidak terjadi kembali. Kemaksiatan-kemaksiatan kita hilangkan. Jangan ketika pada bulan Ramadan memperbaiki akhlaknya, di luar Ramadan kembali seperti semula. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Ramadan, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ahabbu lis-shaim az-ziyadah bil jud fi syahr Ramadan iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ahabbu lis-shaim, aku menginginkan orang yang berpuasa az-ziyadah bil jud. Ziyadah yaitu bertambah akhlaknya, bertambah pemurahnya, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, iktidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, senantiasa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sesuatu yang disukai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Seseorang senantiasa memperbaiki akhlaknya ketika pada bulan Ramadan. Ahabbal yusaim az-ziyadah biljud fi syahr Ramadan iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita melihat kembali akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan keilmuannya, dengan dakwahnya, dengan nasihatnya, itu semuanya berakhlak mulia. Baik ketika bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berdakwah. Kita lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bermuamalah dengan orang lain. Dan kita bisa mengambil hikmah dari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau mendakwahi seseorang sehingga orang tadi kembali kepada keislamannya. Kita lihat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendakwahi orang-orang yang tidak tahu tentang sesuatu yang dilarang. Hikmah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat seseorang yang sedang kencing di masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang sedang kencing di masjid, orang-orang lain yang melihatnya ingin segera mengejarnya. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biarkan. Maka ketika selesai kencingnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil seember air kemudian disiramkan di bekas kencingnya tadi. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berdakwah. Ketika orang tadi sudah selesai kencing, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ini adalah masjid. Tidak boleh dikotori dengan kotoran-kotoran. Didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembut. Tidak dengan sesuatu yang bisa orang tadi lari. Karena seseorang apabila dia kencing di masjid, kemudian dikejar, lempar oleh batu, atau kita tangkap sampai dia lari terbirit-birit, itu akan mendapatkan kemadharatan-kemadharatan yang lain. Dikatakan oleh para ulama diantaranya, yang pertama, najisnya akan kemana-mana. Karena seorang yang kencing di masjid, ketika dilempar oleh orang dengan batu, dikejar, dia akan lari. Sehingga kencingnya ke sana kemari, sehingga sulit untuk dibersihkan. Kemudian yang kedua, dia akan lari terbirit-birit sehingga bisa mengencingi dari pakaiannya yang bisa menjadikan pakaiannya najis dan menjadikan penyakit. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dibiarkan supaya najisnya tidak kemana kesana kemari. Kemudian ketika selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatinya. Ini akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang lain merubah dari akhlak seseorang supaya orang tadi meninggalkan sesuatu yang haram dengan lemah lembut. Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang memakai cincin yang terbuat dari emas, laki-laki. Dan kita ketahui laki-laki haram untuk memakai emas sedikit ataupun banyak. Apa reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tadi bahwa di antara kalian, apakah ada yang mau menggenggam dari bara api neraka jahanam di tangannya? Ini dengan dia memakai cincin yang terbuat dari emas, dia seperti menggenggam bara api neraka jahanam di tangannya. Kemudian orang yang merasa tadi memakai cincin yang terbuat dari emas, dibuka langsung, dibuka, dilemparkan. Kemudian ada orang yang mengatakan, ketika Nabi SAW pulang, kemudian ada orang lain mengatakan, ambil kembali. Maka orang tadi mengatakan, saya tidak akan mengambil kembali sesuatu yang telah diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima langsung, tidak mengatakan bahwa kamu ini dasar bodoh atau kamu ini dasar tidak tahu adab atau lain sebagainya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahinya dengan lemah lembut. Ini akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berjalan kaki dengan sahabat memakai selendang. Ada yang menarik selendangnya dari belakang sehingga apa berbekas bekas apa tarikan selendangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melihatnya, meliriknya, tersenyum. Tidak marah sedikit pun. Kenapa? Karena yang menariknya itu orang Baduy. Orang Baduy. Orang yang tidak mempunyai budi pekerti. Sehingga Nabi SAW hanya tersenyum. Ini akhlaknya Nabi SAW. Begitu juga yang sering kita ulang. Seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berzina, datang kepada Nabi minta izin, ya Rasulullah saya ingin zina. Orang ingin melakukan kemaksiatan minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulia? Beliau tidak membentaknya, tidak mengatakan kamu ini bodoh atau lain sebagainya, tapi mendakwahinya dengan hikmah, dengan lemah lembut. Nabi SAW mengatakan, apakah kamu mau ibumu dizinai oleh orang lain? Orang tadi langsung spontan mengatakan, tidak ya Rasulullah. Nabi mengatakan kembali, apakah kamu mau saudara perempuanmu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu mau anak perempuanmu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW membalikan kembali. Begitu juga mereka tidak ridha ibu-ibunya, saudara-saudara perempuannya, anak-anak perempuannya kamu zinai. Nabi SAW menasehatinya. Sehingga orang tadi, oh, berarti dilarang, tidak boleh. Saya tidak ridha bahwa ibuku dizinai oleh orang lain. Karena apabila saya menzinai orang lain pun tidak ridho. Anaknya atau saudara perempuannya atau ibunya dizinai oleh orang lain. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lemah lembut, yang senantiasa bagi kita semuanya untuk mempelajarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak kecil, makan bersama dengan anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga dipraktikkan oleh sahabatnya, oleh Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik melewati anak-anak kecil, Anas mengucapkan assalamualaikum. Anak-anak kecil, anak kecil tadi mengucapkan waalaikumsalam. Kemudian Anas mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafaluh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sehingga seseorang jangan merasa bahwa dia orang yang besar, malu mengucapkan salam pada anak kecil. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum kepada anak kecil. Makan dengan anak kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat-sahabatnya yang lain dengan akhlak yang mulia. Yang jelas kita bisa mengetahui dari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali muamalah-muamalah dari jual belinya atau dari dakwah, dari yang lainnya, kita bisa mempelajarinya semuanya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ini pada bulan Ramadan kita senantiasa bisa memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita yang dahulunya jelek kita perbaiki pada bulan ini. Karena ini adalah merupakan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh kebaikan. Dengan kebaikan ini supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada puasa kita, kita perbaiki akhlak kita sebagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita contoh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam bermuamalah. Dan kita bisa mengetahuinya tentunya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimallahu taala. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlihi wa shadda al-mizar. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ayqadha ahlihi, beliau bangunkan istri-istrinya, wa shadda mizarahu, beliau ikat kencang sarungnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah kita lewati pada pembahasan yang terdahulu. Ini yang berkaitan tentang ketika 10 hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bab ini, bab untuk memperbanyak perbuatan ma'ruf dan memperbanyak dari perbuatan-perbuatan baik pada bulan Ramadan, dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa ziyadah min dzalika fil ashr awasir minhu, dan lebih-lebih ditingkatkan kembali ketika masuk 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir adalah akhir-akhir Ramadan, terdapatnya Lailatul Qadar. Sehingga seseorang jangan semangat awalnya saja, akhirnya loyo. Semakin akhir Ramadan, semakin loyo. Di masjid-masjid ketika pertama kali Ramadan, penuh sampai belakang. Tapi ketika akhir Ramadan, sepi, satu baris, dua baris. Pada kemana? Sibuk cari pakaian, sibuk kesana kemari, lain sebagainya. Justru kita senantiasa akhir Ramadan untuk lebih ditingkatkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, waziyadah min dalika fi ashl awakhir minhu, dan lebih lagi ditingkatkan ketika 10 hari terakhir. Baik, kita hanya baca dua hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ibnu Abbas dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.